Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sekarang masuk ke ayat wa lanabluwannakum hatta na'lam mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa ahbarakum. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 31 berfirman, sungguh, yang artinya sungguh pasti kami akan uji kalian, hatta na'lam, sehingga sampai aku mengetahui mana yang betul-betul mujahid di antara kalian dan mana-mana orang betul-betul sabar di antara kalian. Wa nabluwa ahbarakum, dan kami akan menguji tentang perihal kalian. Ayat ini juga ayat tentang sabar yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab sabar ini. Nah, ayat ini berbicara tentang ujian di atas kesabaran. Maka kata Syekh, kalimat lana bedua nakum artinya lanah tabiran nakum, untuk menguji kalian. Fal ibtila bima'ana ikhtibar. Maka ibtila di dalam ayat ini artinya ikhtibar, ujian. Ya'ni anallaha ikhtabar al-ibad fil fard al-jihad alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya di dalam perkara kewajiban mereka berjihad. Liya'lam man yasbir wa man la yasbir. Agar diketahui setelah itu mana yang bersabar dan mana yang tidak bersabar. Walihada qala Allah fi ayat kufa, walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'din. Walladzina kutilu fi sabilillah falan yudhilla amalahum sayahdiyahum wa yuslih balahum wa yudkhilhum aljannah arrafaha lahum. Kata Allah di dalam ayat lain, Allah menerangkan kalau Allah menghendaki, pasti Allah akan menghancurkan mereka. Akan tetapi Allah sedang ingin menguji kalian dengan yang lainnya. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, falan yudhilla a'malahum, tidak akan sia-sia amal mereka. Bahkan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka, dan Allah akan memasukkan mereka ke surga-Nya yang telah Allah kabarkan atau beritahukan kepada mereka. Ayat ini menerangkan Allah akan menguji kalian dengan yang lainnya. Di dalam ayat walanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin, kalimat hatta na'lam al-mujahidin, sehingga kami mengetahui mana yang betul-betul mujahidin. Kata Syekh, banyak orang salah paham dengan kalimat ilmu, tentang ilmu Allah. Qad yatawaham ba'd min qasr ilmihi anna Allah subhanahu la ya'lam asyih hatta yaqa. Sebagian orang salah paham, yaitu orang-orang yang lemah ilmunya atau sempit ilmunya, mereka menyangka bahwa Allah tidak akan tahu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Jadi mereka menerjemahkan hatta na'lam mujahidin sampai kami mengetahui mana yang betul-betul mujahidin, menunjukkan kata mereka ini orang-orang salah paham bahwa Allah itu tahu sesuatu setelah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Hadza ghairu sahih, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ini tidak benar pernyataan mereka bahwa Allah itu tahu sesuatu setelah terjadinya sesuatu itu. Ini anggapan yang salah. Allahu ya'lam al-asya qabla al-wuqu'iha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, di mana Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan sesungguhnya demikian itu ada di dalam kitab Allah. Artinya sudah tercatat segala sesuatunya. Allah mengatakan, annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Artinya apa? Yang tahu segala sesuatu itu yang lalu dan yang akan datang. Segala sesuatu meliputi yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui semua itu. Baik yang sudah terjadi ataupun segala sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu adanya di langit ataupun di bumi, Allah tahu semua. Bahkan Allah tegaskan, inna dzalika fi kitab. Semua itu sudah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu bagi Allah mudah adanya. Wa man adda'a anna Allah la ya'lam bi syai'in illa ba'da wuqu'ihi. Kalau ada orang menyangka, orang mengatakan bahwa segala sesuatu, apa, bahwasanya Allah tidaklah mengetahui segala sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi, fa innahu muqadib li hadhil ayat fa amsalha min ayat adalah Allah taala alima asya qabla an taqa. Kalau ada orang seperti ini yang mengatakan bahwa Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, maka orang itu telah mendustakan ayat ini ataupun ayat-ayat yang serupa ini yang menerangkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya sebelum terjadi. Lakin al-ilmu alladhi fil hadzal ayat hatta na'lam al-mujahidin wa ilmu alladhi yatarattab al-thawab atau al-iqab. Kalau demikian, apa makna ayat hatta na'lam al-mujahidin? Ilmu di sini apa maknanya? Kata Syekh, ilmu dalam makna dalam ayat hatta na'lam al-mujahidin yang dimaksud al-ilmu di sini adalah al-ilmu yang punya pengaruh terhadap apakah dia mendapatkan as-sawab atau dia mendapatkan al-iqab. Apakah orang itu akan punya apa? Akan mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Jadi, hatta na'lam al-mujahidin al-ilmu dalam ayat ini adalah ilmu yang berpengaruh terhadap as-sawab ataupun al-iqab. Li'anna ilmu Allah bi syai'in qabla ayyakun la yatarattab alaih syai' min jiah fi'il al-abd. Ilmu Allah kalau menyangkut sesuatu yang belum terjadi, maka ilmu Allah itu tidak punya pengaruh terhadap as-sawab ataupun al-iqab, karena belum terjadi sesuatu itu. Walaupun Allah telah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, tetapi ilmu Allah yang sebelum terjadi sesuatu itu tidak berpengaruh terhadap as-sawab ataupun al-iqab. Kapan berpengaruh? Kalau sesuatu itu telah terjadi. Li'anal ad la yubla bihi hatta yatabayyan al-amr. Kenapa tidak terpengaruh terhadap as-sawab ataupun al-iqab? Karena hamba belum diuji ketika itu, sehingga terbuktilah perkaranya. Fa'idha ikhtabaru bil abd haina idin yatabayyan ana istahaqqa as-sawab al-iqab. Lah, ketika seorang hamba diuji oleh Allah SWT dengan sesuatu permasalahan, maka ketika itulah dia berhak untuk memperoleh as-sawab ataupun al-iqab. Fayakunu al-murabbiqo hatta na'lam al-mujahidin. Dengan demikian, ilmu dalam ayat hatta na'lam al-mujahidin maknanya apa? Ilman yatarattab alaih al-jaza'. Yaitu ilmu yang mempunyai pengaruh dengannya al-jaza, balasan dari si Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'd al-ilm al-murad bi qawlihi hatta na'lam al-mujahidin. Sebagian ulama mengartikan kalimat hatta na'lam al-mujahidin ilmu dhuhur, yakni yadhhar syai. Yang dimaksud sebagian ulama mengatakan hatta na'lam di sini maksudnya ada ilmu adh-dhuhur, yakni hatta yadhhar syai, sampai nampak sesuatu itu. Kalau yang dimaksud dalam ayat ini hatta na'lam, artinya sampai na'lam, sampai nampak sesuatu itu. Jadi ana ilmu Allah bi syai' qabla an yakun, ilmu bi annahu sayakun, ilmuhu ba'da kaunihi, ilmun bi annahu kan. Ilmu Allah terhadap sesuatu itu meliputi apa? Qabla an yakun. Ilmu Allah itu meliputi sebelum sesuatu itu terjadi, dan juga ilmu Allah ketika akan terjadi, dan juga setelah terjadi. Allah tahu ketika akan terjadi, sebelum terjadi Allah sudah tahu itu akan terjadi, dan Allah juga tahu ketika ilmu apa, ketika sesuatu itu dilakukan. Dan juga Allah tahu pula setelah sesuatu itu selesai dilakukan, setelahnya. Maka Allah terangkan dengan demikian ada dua ilmu yang perlu kita ketahui tentang sesuatu di hadapan ilmu Allah itu. Itu apa? Kita lihat adanya perbedaan, yaitu ilmu Allah sebelum sesuatu itu terjadi dan ilmu Allah setelah sesuatu itu terjadi. Syekh menggambarkan tentang hal ini, wa yadhhal al-farq bima law qala laka shakhsun sawfa af'al kadza ghadan. Dicontohkan oleh Syekh agar kita lebih jelas memahami kalimat di atas. Misalkan seseorang datang kepada Anda mengatakan, saya akan berbuat sesuatu besok. Besok, saya akan berbuat sesuatu. Katakanlah, besok saya akan pergi, atau besok saya akan melakukan tindakan begini atau begitu. Fal'an hasala indaka ilmun bima akhbaro bihi. Maka ketika orang itu mengabarkan bahwa besok akan melakukan satu perbuatan, ketika itu Anda mengetahui tentang ilmu, dapatnya kabar apa yang akan dilakukan oleh orang itu besok. Walakin idza fa'ala ghadan sara indaka ilmu akhar. Besoknya ketika orang itu telah melakukan satu perbuatan, kalian akan mendapatkan ilmu yang lain. Ai ilmu bi anna syai' alladhi haddatsaka annahu sayaf'alu qad fa'ala fa'lan. Keesokan harinya kamu mendapat ilmu yang baru. Itu apa? Ilmu bahwa perkabaran kemarin yang dia katakan, kabarkan kepada kamu bahwa besok akan melakukan, hari ini betul-betul telah dilakukan olehnya. Fahadhani wajhan fitafsir qawli hatta na'lam. Lah, inilah dua keadaan ini tafsir dari firman Allah hatta na'lam. Sehingga sekarang kita tahu, kalimat hatta na'lam bukan berarti Allah itu tidak tahu sama sekali tentang ilmu yang akan terjadi, tetapi Allah mengetahui ilmu yang sebelum terjadi dan yang sesudah terjadi. Nah, bedanya ilmu yang sebelum terjadi itu tidak ada konsekuensi terhadap as-sawab ataupun al-iqab, sementara ilmu setelah terjadi di sana ada konsekuensi as-sawab wal-iqab. Wa qawluhu al-mujahidin, adapun kalimat al-mujahidin dalam ayat ini, al-mujahid walladhi bazal juhdahu li'i'la kalimatillah. Kalimat mujahidin adalah, yang dimaksud adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan kesungguh-sungguhannya di dalam rangka li'i'la kalimatillah, mengagungkan kalimat Allah. Maka mujahid di sini meliputi mujahid bisilah dan mujahid bil ilm. Kata Syekh, fayasmin al mujahid bi ilmihi wal mujahid bisilah, meliputi mujahid bersungguh-sungguh berjihad atas ilmunya dan berjihad dengan senjatanya, dengan berperang. Kilahuma mujahid fi sabilillah, keduanya baik yang dengan ilmunya atau dengan senjatanya disebut mujahid fi sabilillah. Fal mujahid fi ilmihi yata'allama al-ilm wa yu'allimuhu wa yanshuruhu bainan nas. Kalau mujahid dengan ilmu, yaitu orang yang belajar ilmu setelah itu mengajarkan ilmunya itu menyebarkan di antara manusia. Fayaj'al hadza wasilah litahkim syariatillah, hadza mujahid. Di dalam bentuk jihad yang pertama itu dengan ilmu, maka dengan menyebarkan ilmu, orang-orang akan berhukum dengan syariat Allah. Maka ini juga jihad. Waladhi yahmil silah li muqatal a'da wa aydan mujahid fi sabilillah. Idza kana maqsuduhu fi jihad an takuna kalimatullah ya al-uliya. Demikian pula orang yang menggunakan senjatanya di dalam memerangi musuh-musuh Allah, kalau tujuannya adalah li'la kalimatillah, mengagungkan kalimat-kalimat Allah, maka dia pun apa? Mujahid. Adapun ucapan Allah di dalam ayat ini wasabirin ay alladzina yastiruna ala ma kalafu fi min al-jihad wa yahmilunahu wa yaqimuna bihi. Adapun kalimat orang-orang sabar adalah yaitu orang-orang bersabar ketika Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada mereka untuk berjihad, maka mereka pun menerima beban ini dan menegakkan, menjalankan perintah-perintah Allah ini. Kalau mereka ketika dibebani dengan jihad, baik jihad dengan ilmu ataupun dengan silah, lalu dia bersabar di atas itu, menjalankan, artinya bersabar artinya menjalankan, maka mereka termasuk orang yang sabirin, yang masuk dalam ayat ini. Wa nabluwa akhbarakum, dan akan kami uji perihal kalian. Artinya apa? Nah, tabiruha wa tabayyan lana wa tadhhar lana zuhuran yatarattab 'ala al-thawab wal 'iqab. Artinya sungguh pasti akan kami uji kalian sehingga dengan itu nampak jelas bagi kami, kata Allah, adanya terbukti sesungguh-sungguhnya, maka setelah itu tarattab 'ala al-thawab wal 'iqab, akan dibalasi dengan as-thawab ataupun al-iqab. Sehingga ujian di sini yaitu ujian siapakah yang sungguh-sungguh yaitu mujahidin, dan siapakah yang sungguh-sungguh mereka itu orang bersabar. Barang siapa yang terbukti di hadapan Allah dia orang mujahid, dia orang bersabar, maka Allah akan berikan pahala padanya. Dan barang siapa yang tidak bersabar, maka Allah akan berikan iqab wal'iyadzu billah. Nah, ayat ini menunjukkan besarnya makna kesabaran pada seseorang, sehingga dengan kesabaran itu akan nampak seseorang di hadapan Allah bahwa dia orang-orang betul-betul beriman, orang betul-betul mau berjihad di jalan Allah, mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.